بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum kepada fasal الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد. Doa-doa, zikir-zikir setelah membaca tasyahud. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahihain an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam إذا فرغ أحدكم من التشهد. Dalam sahihain, sahih Imam Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud, akan beliau bawakan di antara zikir-zikir tasyahud insyaallah. Apabila selesai setiap dari kalian membaca tasyahud, falyata'awwad billahi min arba'in, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Pertama, min azabil qabri, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa min azabi jahannam, yang kedua, berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari kejahatan, kejelekan fitnahnya Masih Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berlindung di dalam hidup. Wa fihi ma aidan an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa di dalam salat, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, adapun lafaz yang di depan kita sudah terjemahkan. Keberikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan dosa dan dari hutang. Faqala lahu qail, seseorang berkata, ma aktsara ma tasta'id min al-maghram, betapa banyaknya engkau wahai Rasul Allah meminta perlindungan dari persoalan hutang. Faqala Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan alasan kenapa beliau banyak berlindung dari al-maghram, bahaya utang. Kata beliau, sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia akan bercerita atau berbicara berdusta. Dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Tentu kecuali orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbulat tekad untuk kemudian menyelesaikan urusan hutangnya. Namun jikalau seseorang lemah, barakallahu fikum fi ta'atillah, lemah dalam keimanan, sering menimpanya apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, apabila dia berbicara, fakadzaba, dia berdusta. Apabila dia berjanji, faakhlaf, dia akan langgar janjinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad taqaddama fi sahihayn, dan sungguh telah lewat di dalam sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku. Dengarkan barakallahu fikum pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus kepada yang terbaik umat ini, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau yang bertanya, dan tentunya untuk semua umatnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, faqala kul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim, menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Barakallahu fikum. Mungkin kita tidak merasa kalau kita berbuat zalim dan bagaimana bentuknya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwa kezaliman itu ada tiga bentuknya. Kezaliman yang paling terbesar adalah kezaliman seseorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zulmul abdi li rabbi, kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, ini satu. Yang kedua adalah zulmul abdi li nafsihi, kezaliman hamba itu terhadap dirinya sendiri. Makanya di saat turun ayat yang mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turunnya ayat ini, ayat ini bercerita orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan rasa aman kelak di akhirat dan dia berpetunjuk di dunia. Ketika turun ayat ini, syaqqa, merasa berat pada diri sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa kata alasan mereka? Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Man. Ini yang menyebabkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in merasa berat di saat turunnya ayat tersebut. Siapa dari kami yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Berarti kan rasa aman tidak akan didapat. Petunjuk di dunia juga tidak akan didapat. Itu yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tentang kezaliman di dalam ayat tersebut. Kedua, dari ungkapan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, tidak ada seorang pun yang bebas dan lepas dari berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menitip pengajaran doa agar kita mengakui hal itu di hadapan Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum, ini terkait dengan kezaliman terhadap diri telah dirasakan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Lalu bagaimana bentuknya sekarang? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menceritakan, seseorang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka itu termasuk dari pintu atau perbuatan zalim terhadap diri. Dosa apapun, barakallahu fikum, kecil apalagi besar, maka perbuatan itu telah berbuat zalim terhadap diri. Kalau ternyata dosa itu kaitannya dengan Rabb, berarti dia telah berbuat zalim terhadap Allah, kepada Allah, dan juga terhadap dirinya. Dosa syirik. Maka pada dosa syirik itu sendiri, terdapat kezaliman terbesar kepada Allah yang diperbuat, dan dia telah berbuat zalim terhadap dirinya dengan dosa tersebut. Kalau dia berbuat dosa kaitannya dengan sesama, berarti dia telah berbuat zalim terhadap sesama, dan juga dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Man, siapa yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya, yang dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di dalam ayat tersebut. Lalu kemudian diluruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa kezaliman di dalam ayat bukan seperti kezaliman yang dimaksud oleh mereka. Barakallahu fikum. Kesimpulannya bahwa dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam rawal Muslim tersebut, barakallahu fikum atau muttafaqun alaihi tersebut, memberitahukan kepada kita ungkapan para sahabat Nabi, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa dari kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya, sebagai ungkapan bahwa itulah dia manusia. akan terjatuh dalam perbuatan zalim kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan sesama dia berbuat zalim. Dia akan berbuat zalim buat dirinya sendiri. Maka di saat kita membuka ayat, maka perbuatan zalim itu diarahkan kepada manusia. Walakin anfusahum yadlimun, walakin kanu yadlimun. Merekalah sesungguhnya yang berbuat zalim. Apapun terjadi dan kejadian, mara bahaya, musibah di dunia ini, maka Allah menyebut merekalah yang telah berbuat zalim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah sesuatu yang besar berarti. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman katira yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka oleh karena itu ampunilah aku dengan pengampunan dari sisi engkau dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa barakallahu fikum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada terbaik umat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengakui tentang kezaliman diri kita sendiri di hadapan Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah dan keliru di saat barakallahu fikum seseorang selalu berhusnudzan terhadap dirinya dan bersu'udzan kepada orang lain. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla yaqul, wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan membersihkan, mensucikan diri-diri kalian. Dia Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Makanya di saat kita melihat ada anak muda yang baru berkembang, ya taruhlah nakal siti atau melakukan hal-hal, ingat, kita harus melakukan khitab terhadap diri kita sebagaimana bimbingan para ulama. Aku telah mendahului engkau dalam kejelekan. Aku telah mendahului engkau dalam kejelekan. Telah berlalu kalau kita mau lihat tentang bagaimana perilaku dan hal kita di saat kita sebaya dengan anak ini yang kita bertemu dengannya. Mungkin kita akan mengatakan saya lebih jelek dari engkau. Namun kita diajak oleh pendahulu kita yang soleh untuk melakukan khitab terhadap diri kita sendiri. Saya telah mendahului dia dari banyak dosa-dosa. Berarti pendidikan agar kita bertawadhu. Tentu bukan berarti kita membiarkan kesalahan itu, yang enggak. Dulu mungkin kita tidak mengerti ilmunya. Kalau sekarang anak kita mengerti ilmunya tapi dilanggar, berarti kan lebih tinggi lagi semangat kita untuk melakukan perbaikan dan dakwah kepada mereka. Barakallahu fikum. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua dari diri kita, arahkan pembicaraan kepada diri kita berbeda di saat kita bertemu, berteman dengan orang yang lebih muda. Bagaimana? Dia telah mendahului saya dalam kebaikan. Husnudzan. berbaik sangka terhadap, berburuk sangka terhadap dirinya, tapi berbaik sangka terhadap orang lain. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau dia adalah saudara engkau, ahlus sunnati wal jamaah, yang duduk semajlis bersama engkau, berkiprah di dalam dakwah bersama engkau, berarti engkau harus memperbanyak husnudzan terhadap saudara engkau. Adapun kepada ahlul bida'i wal ahwa, tidak ada itu barakallahu fikum husnudzan. Tidak ada husnudzan bersama ahlul bida'i wal ahwa. Rahimani wa rahimakumullah. Namun tidak menutup kemungkinan apabila hidayah itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, dibalik kepada ahlul ahwa'i wal bida'i, dia berhusnudzan, berbaik sangka. Tapi terhadap saudaranya ahlus sunnati wal jamaah, bersu'udzan. Barakallahu fikum. Ini kalau alat timbang seseorang sudah rusak. Hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah wassalamatal afiyah. Kemudian beliau menyebutkan, wa fi sahih Muslim min hadits Ali radhiyallahu anhu fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad taqaddama bi tulihi fil fasl al ashir. Dalam sahih Imam Muslim dari hadits Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ta'ala an, di dalam sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lewat berlalu kepanjangan hadisnya di dalam fasal yang ke-10 hadis Ali bin Abi Talib. Wa fi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, kaifa taqulu fi sholati, apa, bagaimana, apa yang kau baca di dalam salat? Qala atashhadu wa aqul Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Jadi yang dibaca di saat dia atashhad wa aqul, engkau saksikan bahwa aku mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau surga, dan aku berlindung minan nar, dari neraka. Ama inni la uhsinu dai danataka wala dandanata mu'ad dandanatak wala dandanata mu'ad. Adapun sesungguhnya aku tidak baik, artinya belum menghafal apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh beliau dan diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia minta adalah, Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzu bika minan nar. Adapun yang engkau ucapkan ya Rasulullah, adapun yang diucapkan oleh Mu'ad, pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsinu. Ya, maknanya saya tidak bisa mengucapkannya atau membacanya dan seterusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haulaha nudan dinu. Haulaha nudan dinu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini yang kita ucapkan, meminta kepada Allah Azza wa Jalla surganya dan berlindung dari neraka. Pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatika. وفي السنة وفي المسند والسنن عن شداد ابن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana yaqulu fi salatihi. Dalam Musnad al-Imam Ahmad dan di dalam Sunan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata berdoa di dalam salat beliau, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau kekokohan dalam semua urusan, wal azimata ala rusy, dan meminta keteguhan di atas petunjuk Allah azza wa jal. Wa as'aluka syukra ni'matika, aku meminta kepada engkau mensyukuri nikmat-nikmat engkau. Wa husna ibadatik, dan kebagusan dan kebaikan dalam beribadah kepada engkau. Wa as'aluka qalban salimah, aku meminta kepada engkau hati yang selamat. Wa lisanan sadiqa, dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku meminta kepadamu dari kebaikan yang engkau telah mengetahuinya. Wa'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan apa yang engkau telah mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku meminta ampun kepada engkau terhadap apa yang engkau telah mengetahuinya. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Wa fi sunanin nasai anna Ammar bin Yasir salla salatan wa da'a fiha bida'awatin wa qala sami'tuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam sunan an-nasai bahwa Ammar bin Yasir salat lalu kemudian berdoa dengan doa-doa ini, dan beliau berkata, aku telah mendengarnya doa-doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa kudratika alal khalqi, ya Allah, dengan ilmu demi ilmu engkau tentang permasalahan ghaib dan kekuasaan engkau terhadap seluruh makhluk, ahyini idza alimtal hayata khairan li, ya Allah, hidupkanlah diriku apabila engkau telah mengetahui kehidupan itu lebih baik buatku. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, ya Allah, wafatkanlah aku apabila engkau telah mengetahui bahwa kematian itu lebih baik buatku. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau, as'aluka, meminta kepada engkau rasa takut kepada engkau, baik di dalam kesepian atau di keramaian. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, aku meminta kepada engkau, ya Allah, kalimat yang selalu hak di saat marah dan di saat ridha. Was'aluka al-qasda fil faqri wal ghina, aku meminta kepada engkau kecukupan dari dalam fakir dan kaya. Was'aluka na'iman la yanfad, aku meminta kepada engkau nikmat yang tidak akan binasa. Was'aluka qurrata aynin la tanqati, dan aku meminta kepada engkau penyejuk mata yang tidak akan putus. Was'aluka ridha ba'dal qadha, aku meminta kepada engkau keridhaan setelah ada ketentuan. Was'aluka bardal aishi ba'dal maut, dan aku meminta kepada engkau kesejukan hidup setelah kematian. Was'aluka liddatan nadhari ila wajhikal karim, aku meminta kepada engkau kelezatan di dalam memandang kepada wajahmu yang agung, yang mulia, wa syauqa ila liqa'ik, dan aku minta kemauan dan keinginan yang tinggi untuk bertemu dengan engkau, fi ghairi dharra mudhirra, di dalam sebuah mara bahaya yang membahayakan, wala fitnah mudhillah, dan tidak di dalam fitnah yang menyesatkan, tidak dalam mara bahaya yang memudaratkan dan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna muhtadin. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang berpetunjuk bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doa barakallahu fikum. Kalau kita merenungi kemudian mengkaji dan mendalami makna-makna doa tersebut, aduhai betapa agung dan mulianya barakallahu fikum. Kalau mungkin kita sulit berbahasa Arab, ya sudah, menggunakan bahasa Indonesia. Artinya dengan berdoa tidak dilafadzkan kalau kita tidak punya kemampuan, tapi berdoa dengan apa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lisan, itu yang afdal. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk al-faslu tsalits asyar fil adzkaril masyru'ati ba'da salam wa huwa idbarus sujud, yaitu zikir yang disyariatkan setelah salam, dan wa huwa idbar as-sujud, selesai dari sujud. Fi sahihi Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara Allah ta'ala thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam sahih Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat, beliau beristighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihaini anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas shalah qala. Dari Mughirah ibn Syu'bah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari salat, qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salam, dan ini alhamdulillah insyaallah kita sudah menghafalnya, dan tentu yang belum menghafal berusaha untuk kemudian menghafalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallimu bihaula'il kalimat. Kata Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca tahlil, yuhallil, ya, jangan sampai kemudian nanti yuhallil itu diterjemahkan ya zikir la ilaha illallah la ilaha illallah, bukan itu yang dimaksud. Tahlil yang disebut dalam setiap salat setelah beliau salam, Ini dia kalimatnya. Jadi tahlil itu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ini yang dimaksud dengan tahlil setiap selesai salam, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, tidak ada yang kami sembah kecuali dia Allah Azza wa Jalla. Lahun ni'mat wa lahul fadl, bagi Allah Azza wa Jalla pemilik nikmat dan keutamaan karunia, dan bagi Allah Azza wa Jalla sanjungan-sanjungan yang baik. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dengan mengikhlaskan agama milik Allah. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih pada dubur, ai akhir ujung dari solat, baru setelah selesai solat, dia bertasbih 33, 33 kali. Wa kabbarallah 33, bertakbir 33 kali. Wa hamidallah 33, bertahmid 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu dia berucap untuk menyempurnakannya 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, penyempurna 99 tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ghafartu khatayahu wa in ka ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sudah, tinggal kita praktiknya. Ya, kalau mungkin ikhwanuna ada kesibukan, ya sudah, sambil berjalan ke rumah menyiapkan segala-galanya, ingin keutamaan ini barakallahu fikum, cuma 33 bertasbih, 33 takbir, 33 tahmid, lalu menyempurnakannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat, akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa fi sunani an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sunan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani ay khollatan, dua hal, la yuhafiz alaihi ma abdun muslimun illa dakhalal jannata, tiadalah seorang muslim menjaga kedua perkara itu, khoslatan, kedua perkara tersebut, kecuali akan masuk ke dalam surga. Huma yasir. Kedua perkara itu adalah mudah. Barakallahu fikum. Yasir. Wa man ya'mal bihima qalil. Tapi yang melakukan dengannya qalil, sedikit. Ya. Subhanallah. Apa itu? Yusabbihullaha fi duburi kulli salatin asyrah. Dia bertasbih pada setiap solat, ya, setelah selesai solat 10 kali. Wa yahmaduhu asyran. Bertahmid alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiruhu asyran. Dan bertakbir 10 kali. Disebutkan fadzalika khamsuna wa mi'atu bil lisan. Nilainya adalah 150 bil lisan. Wa al wa khamsi mi'ah fil mizan. 1500 dalam timbangan. Wa yukabbiru arba'an wa thalathin idha akhadha maqja'ahu. Termasuk dari hal dua perkara itu, bertakbir 34 kali apabila mengambil tempat tidurnya. Wa yahmadu thalathan wa thalathin. Dia bertahmid 33 kali. Wa yasbih 33. 33 kali dia bertasbih. Fadzalika mi'atun bil lisan. 100 dengan lisan. Wa alf fil mizan, 1000 dalam timbangan. Qala wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Aku melihat, kata Abdullah ibn Amr, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya, ai menghitung tasbihnya dengan tangannya. Qalu ya Rasulullah, kaifa huma yasir wa may ya'mal bihi maqalil. Ya Rasulullah, bagaimana? Ini mudah tetapi yang mengerjakannya qalil, sedikit. Qala ya'ti ahadukum, ya'ni syaitan, fi manami. Setan mendatangi setiap dari kalian di dalam tidurnya. Fayunawwimahu qabla ayyakula. Lalu setan menjadikan dia terlelap sebelum dia mengucapkannya. Wa ya'tihi fi salatihi. Fayadzkura fayudzakirahu hajatahu qabla ayyakulaha. Ya Allah. Coba perhatikan baik-baik. Setan mendatangi di dalam sholatnya, lalu mengingatkan hajat kebutuhannya sebelum dia mengucapkannya. Allahu Akbar. Diingatkan ketika selesai sholat, ingat hajatnya, tinggalkan. Luput untuk membacanya. Yasir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yang melakukannya sedikit. Ini satu di dalam sholat. Di dalam tidur juga demikian. Ya, kita akui semuanya. Barakallahu fikum. Coba kita berupaya dengan kemampuan. Akan kita jumpai. Memang benar setan berbuat. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan sedikit. Ringan. Mudah mengerjakannya. Tetapi sedikit yang mengerjakannya. Apa kata beliau memberikan ta'liq? Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan datang kepada setiap dari kalian ketika tidur. Lalu menjadikan dia tidur sebelum dia mengucapkannya itu. Dia datang ketika sholat, lalu mengingatkan hajat-hajatnya setelah sholat, bahkan di dalam sholat, sebelum dia mengucapkan zikir tersebut. Allahu Akbar. Wa fi sunani an Uqbah bin Amir qala amara li Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhataini dubura kulli salatin. Dari Uqbah bin Amir berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca dua perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dubura kulli salah, di akhir salat. Artinya setelah selesai salat. Terakhir kata beliau, wa fi sunan nasail kabir an abi umamah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qara'a ayatal kursi akiba kulli salatin lam yamna'hum min dukhulil jannah illa ayyamut. Illa ayyamut. Kata beliau, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai dia melaksanakan sholat, tiada yang mencegahnya masuk ke dalam sorga sampai kematian. Yakni, lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang menghalangi dia untuk sekarang masuk ke dalam sorga, barakallahu fikum, kecuali al maut, kematian. Artinya, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga, barakallahu fikum, orang yang membaca ayat kursi setelah selesai so. Alhamdulillah. Doa-doa ini sudah kita hafal, barakallahu fikum. Tinggal kita mengamalkannya dan istiqamah padanya. Kalau misalkan ikhwanuna ada hajat, ya usahakan sambil antum, barakallahu fikum, berzikir berjalan. Atau mungkin kalau ternyata berat sambil berjalan berzikir, coba ambil yang 10 zikir yang 10 ya, subhanallah subhanallah 10 kali, bertasbih bertahmid 10 kali, bertahlil bertakbir 10 kali, seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak dalam ketika dalam kelonggaran waktu, coba kerjakan yang lebih lagi, 33 kali, 33 kali bertasbih, bertahmid, bertakbir, barakallahu fikum. Jadi kalau memang itu yang kita lakukan dan kita istiqomah padanya, insyaallah akan banyak nilai yang kita dapatkan di dalam hidup, barakallahu fikum. Mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah barokah. Sekecil apapun, barakallahu fikum, apabila kita ikhlasan mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.